Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. فيا أيها الإخوة معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih melanjutkan kajian malam ini untuk menyelesaikan pembahasan tentang arkanul Islam, rukun Islam, persaksian syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka kita telah sampai di halaman ke-103 dengan kitab yang kita bahas, Al-Usul Al-Thalathah, Syarah Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan terakhir pada Rabu yang lalu tentang penafsiran La ilaha illallah, dan telah dibuktikan tentangnya dengan ayat Al-Quran. Jika ditanya di berapa tempat disebutkan di ayat-ayat Al-Quran tentang penafsirannya. Naam. Fadhal. Yang pertama surat Al-Baqarah 256. Yang kedua surat An-Nisa 36. Dan yang ketiga adalah surat Az-Zukhruf 26 sampai 28. Ini setidaknya tiga yang disebutkan oleh muallif maupun juga oleh yang mensyarah tentang penafsiran La ilaha illallah. Kita melangkah pada dalil yang keempat yang disebutkan pada matan pada paragraf yang terakhir, wa qauluhu, dan firmannya Allah Jalla wa Ala juga, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Pada surat Ali Imran ayat ke 64. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dan memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan, sampaikan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Siapa yang Allah maksudkan mereka? Sesuai dengan panggilannya, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab sudah kita tahu adalah al-Yahud wa Nasara. Adapun kaitannya dengan konteks ayat ini adalah kaum Nasara, yang sebentar lagi kita akan ketahui asbabun nuzulnya. Sehingga Allah tidak mengkhususkan dengan panggilan mereka kaum Nasara. Walaupun yang Allah maksudkan adalah mereka, tetapi Allah sebut dengan Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ta'alau, kemarilah kalian. Artinya untuk mendapatkan keterangan, untuk tahu al-haq. Maka beliau diperintah oleh Allah Jalla wa'ala mengajak mereka. Ta'alau, kemarilah. Ila kalimatin sawain. Kepada suatu kalimat yang sawa. Sawa artinya sama. Yang kita sepakati bersama. Bainana wa bainakum. Antara kami dan antara kalian. Kesepakatan ini adalah yang telah Allah Jalla wa'ala turunkan. Apa kesepakatan itu? Alla na'buda illallah. Bahwa kita tidaklah beribadah, tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu suatu kesepakatan yang tidak bisa ditawar. Karena setiap manusia dilahirkan ke muka bumi ini adalah untuk bertauhid, untuk menerima Islam. Jika belum menerimanya, jika masih kafir, jika masih belum Islam, maka diajak kepada suatu kalimat yang sama, kalimat yang disepakati, yaitu yang telah Allah perintahkan. Alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Tentu yang dimaksudkan penulis Kitab Al-Usul Tsalatsah membawakan hadis ini terkait dengan penafsiran la ilaha illallah. Naam, telah jelas tadi disebutkan alla na'buda illallah. Naam. Wa la nusyrika bihi syai'a. Bahwa tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita menafikan seluruh bentuk peribadatan dan kita mengisbat hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka sekaligus menambah referensi atau data penafsiran la ilaha illallah dengan ayat Al-Quran. Yang keempat adalah Ali Imran 61:6. Atau 64 ya. 64. Kita simak syarahnya Syekh Al-Fauzan tentang sebab turunnya ayat ini. Hadhil ayah min surati Ali Imran. Ayat ini dari salah satu surat Ali Imran. Nazalat fi wafdi Najran An-Nasara. Turun terkait dengan utusan dari daerah Najran An-Nasara. Yang mana utusan tadi adalah Nasrani. Alladzina qadimu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nadharuhu, dan mengajak diskusi. Naam, mengajak perdebatan. Wa sa'aluhu, dan mereka menanyakannya. Artinya terkait dengan Nabi Isa alaihi salam. Naam. Mereka tidak puas, mereka ingin mengajukan argumentasinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hasala bainahum wa bainahu kalamun tawil. Dan terjadilah antara mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pembicaraan yang panjang. Wa hum nasara min nasara al-Arab, dan mereka adalah kaum Nasara dari Nasraninya bangsa Arab. Bangsa Arab di masa itu bukanlah semua kaum muslimin. Ada Nasara, ada Yahudi, nam, ada Majusi, ada pula yang Ummi, nam. Wa fin nihayah, yang pada akhirnya talaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam minhum al-mubahalah. Yang pada kesimpulan atau hasil akhir Nabi meminta dari mereka untuk melakukan mubahalah. Atau apa itu mubahalah? Sebentar akan kita ketahui makna dan definisinya. Kita lihat dulu ayatnya pada Ali Imran 6 tiga ayat sebelum tadi. Tadi 64, sekarang 61. Faqul ta'alau. Maka sampaikan, hai Muhammad, kepada mereka. Ta'alau. Ketemu lagi dengan kata ta'al. Ta'alau. Kemarilah kalian. Sebetulnya, ta'alau itu adalah panggilan untuk pembesar. Tapi kemudian akhirnya dijadikan untuk siapa saja yang dipanggil untuk kemari. Ta'alau. Nad'u abna'ana. Kita akan ajak. Kita akan panggil abna'ana, anak-anak kita. Wa abna'akum, dan anak-anak kalian. Wa nisa'ana, wa nisa'akum. Istri-istri kita dan istri-istri kalian. Wa anfusana wa anfusakum. Juga diri kita dan diri kalian. Ta'alu, kemari semua. Ajak semua. Dari pihak kami, kita datang. Kemudian istri kita juga. Kemudian anak keturunan, anak-anak kita. Kemudian dari kalian juga demikian. Thumma nabtahil. Maka kemudian mari kita melakukan mubahalah. Nabtahil. Fanaj'al la'natullah 'alal kadzibin. Maka kita minta supaya Allah melaknat 'alal kadzibin, kepada mereka yang dusta, mereka yang bohong. Akan terkena sendiri dengan doa-doanya ini tadi. Dengan cara mubahala ini tadi. Allah perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan mubahala. Mubahala adalah secara makna adalah natadarra fid du'a. Mendekatkan diri di dalam doa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan asal dari mubahalah itu adalah kata al-ibtihal. Asal katanya ibtihal. Apa itu ibtihal? Adalah al-ijtihad. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam apa? Fid doa, dalam doa. Bil-la'an, untuk laknat. Sungguh-sungguhnya di dalam doa terkait dengan apa? Dengan laknat. Wa ghairihi, maupun selain laknat. Maka itu dinamakan ibtihal. Bersungguh-sungguh di dalam doa dengan laknat dan yang semisalnya. Fungsinya untuk apa dilakukan mubahala? Untuk menguji. Untuk mengetahui apakah memang dia sungguh-sungguh, apakah memang dusta pengakuan-pengakuannya tadi. Kalau sudah diajak sama-sama dari kedua belah pihak, dan bukan hanya sendiri, tapi diboyong keluarganya, kemudian sama-sama berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, maka pihak yang berdusta tadi, ya, maka sudah akan kelihatan, dia akan ketakutan sendiri. Dan ternyata terbukti, bahwa utusan Najran dari kaum Nasara ketakutan. Sehingga kemudian mereka menolak. Tidak mau. Tidak berani kami melakukan itu. Dan ini sekali lagi merupakan a'lami nubuwati Muhammad SAW. Termasuk tanda kenabian Muhammad SAW. Allah berikan suatu cara untuk membuktikan mereka itu jujur atau tidak adalah dengan cara al-mubahalah. Akhirnya apa? Mereka ketakutan. Mereka menolak untuk melakukan itu. Radu bil jizyah. Dan mereka rela dengan membayar jizyah, membayar pajak. Kepada kaum muslimin. Sebagai gantinya. Daripada kemudian akhirnya ketahuan dan terkena doa laknat tadi, tatkala mereka dalam keadaan dusta, Maka di akhir ayat Allah menyebutkan fanaja'al la'natullah. Maka Allah akan jadikan laknat halal kadzibin kalau mereka itu berdusta kepada mereka yang berbohong. Nah, kaitannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, karena di awal ayat 61 Allah menyatakan faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum dan seterusnya. Dan kata Allah, siapa yang membantahmu? Yang membantahmu tentang kisahnya Nabi Isa alaihissalam min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang ilmu yang meyakinkanmu. Nah, tapi toh mereka juga tidak mau yakin, tidak mau menerima. Faqul ta'alau. Maka katakan, kemarilah. Kita mari berdoa sama-sama kepada Allah untuk melakukan mubahalah. Nah, jelas ini ya. Nah, kita kembali syarahnya Syekh Al-Fauzan di bawahnya ayat tadi. Fatalaba falamma talaba minhum al-mubahalah khafu walam yubahiluhu alaihi salatu wassalam. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wassalam talaba minhum al-mubahalah, menuntut, mengajak mereka untuk mubahalah, khafu, mereka ketakutan. Walam yubahilu, dan mereka tidak mau bermubahala. Wadafa'u lahu al-jizya, dan mereka lebih memilih untuk membayar jizya. Kenapa? Li'annahum ya'lamun, karena mereka tahu. Annahum ala batil, bahwa mereka di atas kebatilan. Ya, derdek istilahnya. Takut, grogi. Bayangkan, nantang mubahala, konsekuensinya atau resikonya terkena laknat dari Allah Jalla wa'ala. Nah, Nabi di saat itu disebutkan dalam riwayat membawa Al-Hasan, Al-Husain. Siapa itu? Cucu ya. Nah, kemudian Fatimah. Nah, Fatimah tamshi khalfahu. Fatimah berjalan di belakang Rasulullah SAW. Ini Rasul, kemudian belakangnya Fatimah, kemudian Hasan dan Husain. Wa Ali khalfaha. Dan Ali sebagai suaminya Fatimah atau menantunya Rasul, di belakangnya Fatimah lagi. Berarti yang diajak beliau, putri beliau dan menantunya, kemudian kedua cucunya. Nah, dari sini pun sebagai dalil, boleh menyebut cucu itu dengan anak. Mana buktinya? Nah, itu ayat tadi menyatakan ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Mari, ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah, kita ajak abna'ana, anak-anak kami, wa abna'akum, dan anak-anak kalian. Dalam kejadian itu Rasul tidak mengajak putra beliau. Ya, yang diajak siapa? Cucunya. Tapi dibahasakan dengan abna. Abna itu jamak dari kata ibnun. Ibnun itu anak laki-laki. Dari sini kata para ulama, dalilun ala anna abna al-banat yusammuna abna. Sebagai dalil bahwa anak laki-lakinya putri kita itu dinamakan abna. Anak-anak kita juga. Nah, sampai ke sana para ulama itu mengambil dalil. Ya. Taib, bahwa Nabi mengajak Fatimah, Ali, Hasan, Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi menyatakan, in ana da'autu fa amminu. Jika saya nanti berdoa, maka aminkan. Nah, itulah makna firman Allah, thumma nabtahil, kemudian marilah kita bermubahalah. Jadi mereka lebih memilih bayar jizyah karena mereka tahu bahwa mereka itu salah, batil. Wa annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan atau mendefinisikan mubahalah. Tadi kita menengok kepada tafsir, sekarang kita lihat dari penjelasan Syekh semakin memahamkan kita. Nabtahil artinya kita mubahalah, artinya nad'u bil la'nati, kita berdoa dengan laknat. Alal kadzibi minna, atas pendusta di antara kita. Wa kanu ya'lamun, dan mereka sudah tahu, annahum humul kadzibun, bahwa mereka itu adalah berdusta. Walau bahaluhu lanazalat alaihimun nar, seandainya mereka mau bermubahalah, niscaya akan turun api kepada mereka, an-nar, wa ahraqathum, dan akan membakar mereka, fi makanihim, di tempat-tempat mereka. Nah, bagaimana apalagi yang doa Rasulullah SAW. Nah, faqalu la, kami tidak mau. Tantang seperti itu, tidak mau. Lakin nadfa'ul jizyah, tapi kami bayar pajak saja. Wala nubali hukum, dan kami tidak mau mubahalah dengan kalian. Faqabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka nabi menerima minhum al jizyah, menerima dari mereka jizyah. Laqad tabayyana annallaha amarahu, maka sungguh telah jelas bahwa Allah perintahkan beliau, bima fi hadhil ayah, apa yang tersebut pada ayat ini. Wa hadhil ayah fiha ma'na la ilaha illallah, maka berdasar ayat ini adanya arti atau makna la ilaha illallah pada firman-Nya, alla na'buda, alla na'buda. Maksudnya ayat itu adalah ayat ke-64 tadi. Bukankah kita telah dapati alla na'buda, ya? Wa hadza an-nafi, maka ini jenisnya nafi, peniadaan. Alla na'buda, bahwa kami tidak menyembah. Maka itu nafi. Wa qawluhu illallah, dan firman-Nya Allah yang menyatakan illallah, kecuali hanya Allah, hadza al-itsbat, itulah penetapan. Nah, ini jadi bukti yang keempat. Wa hadza huwal adl, inilah keadilan. Alladzi qamat lahu as-samawati wal ard, yang mana tegak padanya langit dan bumi. Keadilan maksudnya bagaimana? Bukan hanya nafi saja tanpa isbat, atau isbat saja tanpa nafi, ya. Jadi komplit. Ketika meniadakan, sekarang harus ada penetapannya, begitu. Ketika menyatakan tidak ada ilah, ya sudah, kita sudah meniadakan itu semua. Terus kemudian siapa yang harus kita tetapkan? Kalau hanya menafikan saja tanpa isbat. Nah, sebaliknya ketika mengisbat saja, menetapkan Allah sebagai Rabb satu-satunya, kemudian tanpa menafikan, maka kita tidak tahu di sana bahwa ada ilah-ilah yang lain, ya, sebagai tandingan bagi Allah Jalla wa'ala. Maka keduanya melengkapi. Ada nafi, ada isbat. Nah, begitulah dalam kehidupan. Di saat kita meniadakan, maka kita menetapkan. Di saat melarang sesuatu, maka tunjukkan mana yang boleh. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Mana yang boleh? Ini. Kan jadi orang paham gitu loh. Ini terlarang, terlarang. Ini diperintahkan, ini diperintahkan, ya. Sehingga tidak kemudian orang menyatakan, loh, semua-semua kok tidak boleh. Ya ada ya saatnya di mana itu tidak boleh, tapi di sisi lain ada sesuatu yang diperintahkan. Nafi isbat. Nah. Maka itu adalah al-adl, keadilan yang mana tegak di sana as-samawat wal-ard, langit dan bumi. Was-samawat wal-ard qamat ala tauhid wal-adl. Dan langit dan bumi itu tegak di atas tauhid dan keadilan. Di atas tauhid, mentauhidkan hanya kepada Allah. Dan di atas keadilan, artinya juga hukum-hukum yang Allah tetapkan itu adil bagi hambanya. Di sana terlarang karena di sana mengandung mafsadah, kemudaratan. Di sana ada perintah karena ada maslahat, kebaikan bagi hamba itu sendiri. La nusyriku fi ibadatihi syai'a. Kita tidak menyekutukan ibadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. La al-Masih, bukan itu berupa Isa alaihi salam. Alladzi taz'umuna annahu rabb, yang mereka dakwahkan atau mereka vonis sebagai rabb, sebagai Tuhan. Wa ta'budunahu min dunillah, dan mereka kalian dan mereka menyembahnya selain Allah. Wala ghairul masih, dan tidak pula selain al-masih, selain Isa. Ya. Wala Muhammad alaihi salatu wasalam, tidak pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu pun dari makhluknya semulia apapun untuk dijadikan sekutu bagi Allah jalla wa ala. Tidak pula al-masih, tidak pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ahadun minal anbiya, tidak pula seorang pun dari para nabi. Wala minas salihin, tidak pula dari seorang orang saleh pun. Wala minal awliya, dan tidak pula seorang wali pun. Alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a. Kita tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kita lanjutkan. Masih Ali Imran 64. Berarti kembali ke pokok masalah pada matan. 64 tadi belum selesai. Masih sampai syai'a. Berikutnya, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan tidak sebagian kepada sebagian yang lain tidak menjadikan arbaban min dunillah sebagai sesembahan selain Allah. Maksudnya, kama ittakhadhtum al-ahbar war-ruhban arbaban min dunillah. Sebagaimana kalian jadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib sebagai sesembahan selain Allah. Bukan seperti itu. Tidak begitu pula. Kita hanya diperintah mentauhidkan hanya kepada Allah. Ayat potongan ini itu sama dengan At-Taubah 31. Itu ada, ntar lagi kita baca. Jadi untuk saling mengkaitkan, menghubungkan ayat satu dengan ayat yang lain, kalimat wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah bukan hanya di Ali Imran 64 tapi di At-Taubah 31. Bagaimana bunyinya? Qauluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib dan ruhban-ruhban sebagai sesembahan selain Allah. Kalau Ali Imran menyebutkannya ba'duna ba'dun, sebagian terhadap sebagian yang lain. Di Taubah 31 menjelaskan siapa sebagian-sebagian tadi. Ahbarohum waruhbanahum. Ini berarti menafsirkan ayat satu dengan ayat yang lain. Kalau dengan kata sebagian kan kita kadang masih samar, siapa yang dimaksud? Tentunya kalau sudah melihat tafsir akan jelas. Maka di sana ternyata ada ayat yang lain, bahwa sebagian terhadap sebagian yang lain tadi maksudnya ahbar dan ruhban, pendeta dan rahib-rahib mereka. Wal Masih ibn Maryam, dan tidak menjadikan pula Al Masih ibn Maryam yakni Isa alaihi salatu wassalam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Tidaklah mereka diperintah melainkan beribadah kepada ilah yang wahida, ilah yang satu. Lebih lanjut Syekh Al-Fauzan memberikan penjelasan At-Taubah ke-31 yang beliau bawakan tadi, sekaligus tentunya Al-Baqarah Ali Imran 64. Wattikhadul ahbar warruhban min dunillah, dan menjadikan rahib, pendeta dan rahib selain Allah itu bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam telah jelaskan maksudnya bagaimana. Apakah nyembah gini, nyembah gini, sujud, ya, rukuk, apakah hanya itu? Fi annahu ta'at ta'atuhum, bahwa dengan mentaati mereka, mengibadai mereka itu mentaati mereka. Fi tahlili, dalam menghalalkan ma haramallah, apa yang Allah haramkan. Nah, dia menghalalkan suatu perkara, pendeta atau rahib itu, kemudian pengikutnya ikut-ikutan menghalalkan, pada kenyataan hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan seperti ini adalah bentuk menjadikan ahbar atau ruhban sebagai sesembahan selain Allah. Walaupun tidak nyembah, tapi mentaati. Ngikut, taklid. Nah, taklid itu ngikuti apa saja, tidak tahu dasar dalilnya, nggih mawon. Ya, pokoknya nurut. Oh, ini halal, halal ini. Nah, kemudian pengikut, padahal Allah mengharamkannya. Dan sebaliknya, wa tahrim ma ahallallah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Karena taklid itu mengikuti tanpa dalil. Tapi kalau mengikuti dengan dalil, diikuti pendapat tadi dan dia tahu dalilnya, maka itu ittiba, bukan taklid. Maka taklid itu mengikuti saja gurunya, syekhnya, ustadznya, kiainya dan sebagainya, apa-apa yang diucapkan sementara dia tidak tahu dalilnya, maka itu taklid. Salah benar diikuti. Kalau benar masih mending lah, kalau salah. Nah, akhirnya terjerumus pula sama-sama ke tempat yang binasa. Hadza makna ittikhaduhum arbaban min dunillah. Inilah makna menjadikan mereka sesembahan selain Allah. Antum kasih tanda itu. Nah, kasih tanda penjelasan-penjelasan tadi bahwa menjadikan rahib dan ruhban selain Allah adalah ta'atuhum. Kata ta'atuhum, antum kasih tanda. Nanti antum bisa menjabarkan sendiri sesuai dengan yang antum pelajari. Apa mentaati mereka? Dalam urusan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dalam urusan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah. Idza kanu yuhalliluna ma harramallah, jika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, wa yuharrimuna ma ahalla, ma uhilla, dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Fa idza ata'uuhum fi dzalik, jika mentaati mereka, jika pengikutnya mentaati guru mereka atau pendeta atau rahib mereka, faqad ittakhaduhum arbaba, maka telah menjadikan mereka sebagai arbab. Arbab itu jamak dari kata rab. Rab itu pembimbing, pengatur dan seterusnya. Ni annalladhi yashra'u linnas wa yuhallil wa yuharrim huwa Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang mensyariatkan bagi manusia dan yang menghalalkan dan yang mengharamkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hak bagi manusia. Kemudian kelanjutannya, fa'in tawallau, jika kalian berpaling, artinya apa? Walam yakbalu da'wata tauhid. Berpaling di situ maksudnya tidak mau menerima dakwah tauhid. Faqulu, maka ucapkan oleh kalian, isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah orang-orang muslim, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Artinya kata Syekh Al-Fauzan, isyhaduhum ala annakum, persaksikan kalian kepada mereka bahwa kalian muwahhidun, orang-orang yang bertauhid. Wa annahum kuffar, dan mereka adalah kuffar. Bayyanu lahum, jelaskan kepada mereka, butlan mahum alaihi, kebatilan apa yang ada pada mereka. Jelaskan kalau mereka itu salah, mereka itu batil, supaya sampai hujah kepada mereka bahwa mereka itu di atas kesesatan. Wa fi hadhil ayah, maka pada ayat ini sebagai dalil, al-bara'atu min dinil musyrikin, berlepas diri dari agamanya orang-orang musyrik, wal musarahah bidzalik, dan terang-terangan dengan itu. Jelas, tidak pakai tedeng aling-aling, tapi jelas. Kalian musyrik, kalian harus sesat, kalian harus kembali ke jalan Allah supaya sampai hujah kepada mereka. Isyhadu bi anna muslimun, persaksikan bahwa diri kita adalah muslim. Wa fi hadza wujub i'lan, maka dengan ini wajib pengumuman, pemberitahuan, butlan ma 'alaihil musyrikun, kebatilan kaum musyrikin. Wa adamis sukut an dzalik, kata beliau, dan tidak boleh diam tentang itu, supaya yang hak itu jelas hak, supaya mereka tahu bahwa mereka itu juga batil di atas kebatilan, supaya taubat kembali ke jalan yang lurus. Wal i'lan an butlanis syirk, dan memberitahukan tentang kebatilan syirik. War raddu ala ahli, dan membantah kepada pelakunya. Wal khulasa, dan kesimpulan dengan ini semua, alla ilaha illallah laha ruknan, bahwa la ilaha illallah padanya memiliki dua rukun. Apa itu? Huma an-nafyu wal itsbat, peniadaan dan penetapan. Fa idza qila laka ma hiya arkanul la ilaha illallah, jika ditanya kepadamu apa rukunnya la ilaha illallah, fataqulu lahu an-nafyu wal itsbat, maka jawab kepadanya an-nafyu wal itsbat, peniadaan dan penetapan. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Insyaallah bertemu lagi setelah Idul Fitri. Rabu depan insyaallah sudah masuk Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan, kita persiapkan diri-diri kita menghadapi bulan yang penuh kenikmatan, dilipat gandakan amal saleh, kita berlomba-lomba untuk mencapai sebaik-baik amalan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk kita berada di atas al-haq dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.